bersama senyuman di tengah samudra. Ku sendiri menghitung malam, terbias di dalam harapan. Oh, dan damai menyapa, memecah ombak di lautan, berkilau menghias rembulan, bunga-bunga cinta. Mengisahkan arti senyuman terbuai di dalam hayalan. Ku berlayar mencari dirimu, kisah indah di dalam lamunan. Oh indahnya warnamu dunia, dikala rasa cinta menggoda. Bila ku berlabuh di sana, sambutlah ku dalam pelukan. Ku berlayar mencarimu kasih, lukisan indah di dalam harapan. Oh betapa resah ku jatuh.